Oke, langsung aja tema yang kedua bareng New Palapa. Thank you. sekali lagi dong kasih tepuk-tepuk yang paling ramai buat New Palapa di sini. Wow. Oke, okay. Dua teman lagu cukup dari aku.